maka itulah Islam yang wajib kita imani, yang wajib kita berpegang teguh kepadanya sampai akhir kehidupan kita. Ya, itulah Islam yang hakiki. Yang dengan konsep Islam itu, Allah menghendaki kebaikan, kemaslahatan bagi hamba-hambanya apabila mereka menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Janganlah pemikiran-pemikiran sampah kita, ya, kemudian kita seakan-akan melebihi Allah, melebihi Rasulullah SAW, ya, membuat konsep-konsep kita sendiri, ya, dari otak-otak yang dimasukkan oleh syubhat, yang dimasukkan oleh syaitan, ya, dari jiwa yang kotor, yang menghendaki kekuasaan, yang menghendaki kemudian harta, yang menghendaki pujian manusia, kemudian kita membuat konsep yang baru terhadap Islam ini. Tidak. 1000 kali tidak. Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Ini yang seyogianya diucapkan oleh setiap orang mukmin. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Semoga Allah mengadukan kita hal tersebut. Keimanan, keyakinan pada Allah dan Rasulnya, pada agamanya, sampai akhir kehidupan kita, meninggalkan dunia ini di atas Islam yang hak, yang telah diridhai oleh Allah, diridhai oleh para sahabat, diridhai oleh Rasulullah SAW, dan kaum mukminin terhadap agama ini. Aku ulu kau lihada, demikian dapat sampaikan, semoga bermanfaat, dan setelah ini insyaAllah, yaitu pertanyaan-pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kaum muslimin yang menyimaknya di kesempatan ini dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita. Dan ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang ingin bertanya secara langsung dipersilakan dapat menghubungi melalui layanan lain telepon 0218236543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Kami awali dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Nah, dari Ummu Muhammad di Aceh. Ustaz, dalam rumah tangga penghasilan saya lebih besar dari suami. Saya niatkan harta yang saya dapatkan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah niat saya benar, Ustaz? Barakallahu fikum atas jawabannya. Tentang pertanyaan Ummu Muhammad hafizahullah, bahwa beliau alhamdulillah diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Ta'ala melebihi pendapatan suaminya. Lalu beliau berniat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga sehari-hari. Maka ini adalah niat yang baik, amal yang soleh, dan ini lebih utama daripada yang lainnya. Ya, jadi apa yang Anda niatkan membantu suami yang memang mungkin sampai saat ini belum bisa mencari penghasilan yang lebih dari yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh keluarga, sementara Anda mempunyai kebutuhan memiliki penghasilan atau mendapatkan penghasilan yang lebih dari itu, lalu Anda niat untuk membantu, ya, bersama-sama suami membiayai rumah tangga, ini adalah amal yang soleh dan insya Allah Ta'ala diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi amal yang baik, amal yang soleh. Wallahu Ta'ala a'lam. Ustaz, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas jawaban yang bermanfaat dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya maupun kaum muslimin yang menyimaknya. Berikutnya, khotbah Islam, Anda para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya secara langsung di layanan telepon 0218236543. Baik, kita coba sapa. Halo. Ya, halo, silakan. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Baik, dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan Samsir. Silakan Pak Samsir, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya sebelum menyampaikan pertanyaannya. Iya, iya. Begini saya mau tanya. Silakan Pak, langsung saja. Iya, halo. Silakan. Nah, barakallahu fiik. Mohon maaf Bapak Samsir, mungkin dapat terhubung kembali, dan kembali kami sampaikan untuk para pendengar maupun pemirsa, ketika telah terhubung layanan telepon ke studio Roja, Anda dapat langsung untuk mengecilkan volume radio atau televisi di rumah sehingga tidak timpang dan mengganggu konsentrasi Anda menyampaikan pertanyaan. Silakan untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. 6. Ya, silakan. Nah, terputus kembali. Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543 di layanan telepon untuk di kesempatan pagi hari ini, sesi tanya jawab bersama Kajian Ilmiah pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, dari mana? Samsir di Kolak ini, Sulawesi Tenggara. Nah, Pak Samsir kembali nampaknya. Silakan. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan. Langsung pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Bagaimana kalau kita mencari harta, tetapi sebagaimana kita ketahui di Indonesia sistem ekonomi kita belum syariah, tetapi kita berusaha berbisnis dengan konsep ekonomi yang ada di Indonesia yang belum syariah. Nah, bagaimana itu Pak Ustaz? Bagaimana, mohon penjelasannya, karena kita kan sistem ekonomi kita belum syariah, masih konvensional seperti itu. Ya mungkin, mungkin saja masih sistem riba, masih banyak yang terjadi seperti itu. Benar. Bagaimana itu Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaan Ustaz. Silakan. Baik, pertanyaan beliau tentang bagaimana kehidupan kita dalam perniagaan atau dalam usaha perekonomian, yang mana masih banyak di antara kita mungkin yang bermuamalah dengan riba dan yang lainnya. Sebetulnya sebagai seorang muslim yang takut kepada Allah, takut kepada aturan-aturan Allah, seyogianya kita berupaya, berusaha dengan cara yang halal, dengan cara yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena negara pun memberikan kebebasan kepada kita, dalam arti untuk bekerja, untuk berusaha, dan tidak terkait dengan riba. Nah, itulah seyogianya seorang muslim melakukannya. Ya, karena kita bisa melaksanakannya. Adapun kita merombak tatanan yang ada secara makro di Indonesia, ini tentu sesuatu hal yang memerlukan waktu yang panjang, ya, waktu yang panjang, mungkin sekian puluh tahun akan datang atau ratus tahun akan datang. Tetapi kita berbuat apa yang kita bisa, karena ini kaitannya dengan kepribadian-kepribadian dalam berusaha. Maka dia berusaha, berupaya dalam usahanya untuk ya tidak dengan menggunakan cara-cara riba, karena sudah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana kita secara pribadi sebagai seorang pengusaha muslim untuk menjauhi pola-pola riba dalam usaha kita, dalam perniagaan kita. Ya, ini mungkin yang bisa kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang dia mampu untuk melaksanakannya. Dan banyak di antara kaum muslimin atau pengusaha-pengusaha muslimin yang juga mereka berusaha dengan tidak melalui cara-cara riba. Itu banyak, alhamdulillah. Apalagi di zaman sekarang ini setelah berkembangnya ilmu, mengetahui tentang bagaimana bahaya dan dampaknya riba, alhamdulillah tidak sedikit di antara kaum muslimin, pengusaha-pengusaha mereka, baik yang muda atau yang lainnya, mereka berusaha untuk menghindar. Walaupun mungkin tidak bisa 100%, tapi dia berusaha maksimal untuk tidak mengambil dari riba itu. Ya, karena bagaimanapun kita hidup di masyarakat, hidup dalam dunia perekonomian, ada kebutuhan transfer duit melalui bank dan lain sebagainya. Ya, ini bagaimanapun hal-hal yang harus seorang lakukan. Nah, dia lakukan misalnya dengan terpaksa, harus transfer uang, harus dipotong uangnya, dan yang lainnya. Maka hal-hal yang tidak melalui atau merupakan kehendak kita, maka insya Allah semoga dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang kita harus lakukan hal itu. Transaksi yang memang melalui misalnya bank-bank konvensional. Namun kita tidak ridho dalam hati kita. Ya, tidak ridho dalam diri kita. Maka insya Allah kalau seorang betul-betul ingin untuk mendapatkan harta yang halal, hasil usaha yang halal, dengan jalan yang halal, Allah akan memberikan jalan baginya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak dia duga. Karena apa? Dia takwa pada Allah. Dia tidak mau riba. Maka Allah berikan jalan yang halal baginya. Ya, ini janji Allah SWT. Hanya saja perlu keyakinan. Kadang-kadang kita ini ragu. Apakah kita mampu atau tidak? Karena keraguan itu membuat orang kemudian menyimpang dari jalan yang benar, dari cara yang benar. Oleh karena itu, terutama dalam hal yang ditanyakan oleh Bapak yang bertanya tadi, marilah kita secara pribadi atau mungkin punya komunitas perniagaan atau pengusaha muslim, berusaha untuk saling bantu satu dengan yang lainnya, dan tidak cara riba. Insya Allah, sedikit demi sedikit akan menjadi contoh, dan akan dicontohi oleh yang lainnya, dan itu akan bisa terlaksana, walaupun dalam skala yang kecil, tapi kita harus memulai dengan nawaitu, dengan niat yang benar, Allah akan memberikan jalan keluar dengan seizinnya. Wallahu a'lam. Baik, saya jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya, pertanyaan kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Ustaz, mohon nasihat bagaimana menghilangkan rasa takut akan kehilangan dan kekurangan harta, kehilangan pekerjaan dan biaya hidup. Barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaan tersebut, yang bertanya ini dan kita sebagai seorang muslim harus yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang ragu terhadap Allah, bagaimana aku nanti kalau ini, kalau ini, kalau itu dan seterusnya, ini merupakan awal mula dari penyakit hati tadi. Penyakit hati yang akan menjadikan seorang ragu. Kita harus yakin pada Allah Ta'ala bahwa Allah telah menetapkan rezeki kepada hamba-hambanya. Yang terpenting bagaimana kita berusaha. Kita tidak berpangku tangan. Tapi berjalanlah di muka bumi ini dan makanlah dari rezeki Allah. Itu Allah perintahkan dalam Al-Quran. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Berjalanlah kalian di muka bumi ini dan ambillah, makanlah dari rezeki Allah. Terus berusaha. Adapun ketentuan rezeki yang Allah berikan, kadang banyak, hari ini banyak, besok mungkin sedikit, lusa banyak, yang berikutnya mungkin sedikit, dan seterusnya. Itulah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengukur rezeki hamba-hambanya. Seandainya Allah menghendaki memberikan semua rezeki kepada semua hamba-hambanya dengan banyak, Allah mampu memberikannya. Tetapi ketika Allah mengukur, ada hikmah di balik itu. Ya, untuk Allah menguji seorang hamba akan ketaatannya kepada Allah, kebergantungannya kepada Allah. Untuk Allah menguji pada seorang hamba apakah dia putus asa dari rahmat Allah atau tidak. Ya, jadi yang bertanya tidak usah khawatir, itu hanya kadang-kadang bisikan syaitan. Ya, bisikan syaitan dalam diri kita. Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu? Tidak. Semua manusia sudah dicatat rezekinya. Ketika usia 4 bulan, ya, dalam perut ibunya, Allah mengutus malaikat. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat itu untuk mencatat 4 perkara tentang bayi atau bakal bayi tersebut. Setelah ditiupkan ruh padanya. Yaitu yang pertama, ajaluhu. Ajalnya. Kemudian yang pertama, rezekinya. Rizkuhu. Wa ajaluhu. Wa amaluhu. Rezekinya. Ajalnya, umurnya. Amal perbuatannya. Terus, yang keempat. Sa'idun au syaqiyun. Apakah dia termasuk hamba yang berbahagia, yang selamat, dunia akhirat, ataukah dia adalah hamba yang celaka? Sudah tercatat. Tetapi setiap orang tidak tahu apa yang dicatat oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah perintahkan kita untuk bekerja, mencari rezeki. Kemudian Allah memerintahkan kita beramal, beramal soleh, agar kita mendapatkan keselamatan. Karena kita sendiri, setiap pribadi, tidak mengetahui apa yang dicatat oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah telah mencatatnya. Dan kita yakin dengan hal tersebut. Karena hal ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. As-sadiqul masduq. Seorang yang jujur. Seorang yang dibenarkan perkataannya. Ya. Maka kita harus berupaya. Harus bekerja. Dan bekerja itu adalah bagian dari perintah agama ini. Dan Allah memberikan contoh kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Contohnya adalah kisah tentang Maryam binti Imran, ibu dari Nabiullah Isa alaihissalam. Ketika Maryam dalam keadaan hamil berat, hamil besar akan melahirkan bayinya, Maryam pergi ke salah satu tempat sebelah timur dari kota Damaskus. Beliau menyendiri. Kemudian Allah perintahkan kepada Maryam, seorang wanita dalam keadaan hamil besar, akan melahirkan anaknya. Di situ ada sebuah pohon kurma. Kemudian Allah jadikan di bawah pohon, di bawah, di dekat sekitar itu, sungai kecil untuk Maryam. Lalu Allah perintahkan kepada Maryam agar menggoyangkan pohon korma itu, batang pohon korma itu, dan demikian akan berjatuhan buah korma. Seorang wanita hamil, yang tentu diketahui wanita yang hamil dalam keadaan yang lemah, ya, perutnya besar, janinnya semakin membesar, itu Allah perintahkan menggoyangkan pohon korma itu, akan jatuh buah korma. Buah korma yang matang. Allah perintahkan bekerja. Jadi ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk berusaha. Bukan kemudian kita berpangku tangan, datang rezeki, datang turun dari langit. Tidak. Kita bekerja. Dan kerja bagian dari perintah agama ini. Untuk mencari rezeki yang halal. Rezeki yang baik. Adapun selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala. Jadi ini adalah satu pertanyaan yang ditanyakan tadi. Karena kurang yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita harus yakin pada Allah. Tapi keyakinan itu juga diwujudkan dengan perbuatan, dengan bekerja, dengan berusaha. Maka Allah akan memberikan pada kita. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nah, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang telah disampaikan. Dan depannya itu merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai istitam menutup perjumpaan kita untuk di kesempatan kajian kita Riyadhus Shalihin di kesempatan ini, Ustaz. Nah. Hai kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita senantiasa dan terus menuntut ilmu dan senantiasa beramal yang soleh. Kemudian juga di zaman yang penuh dengan fitnah, marilah kita sebagai kaum muslimin ya untuk selalu waspada. Kita jangan diadu domba, tapi marilah kita semakin meningkatkan amal soleh kita, amal ibadah kita, dan senantiasa berdoa mohon pada Allah ya untuk umat ini dan untuk bangsa ini yang terbaik. Allah yang Maha mengetahui semuanya. Jangan kita bergelimang dalam hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Bergelimang dalam fitnah, na'udzubillah, atau memasukkan diri kita dalam fitnah. Tapi hendaklah kita kembali pada Allah Ta'ala. Memperbanyak doa, memperbanyak munajat dengan Allah Azza wa Jalla, minta terbaik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini ujian, memerlukan kesabaran, memerlukan doa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, serta istiqamah di atas jalan yang benar, di atas tauhid dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para pendahulu kita yang saleh, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.